Dan kitab ini sudah sempat kita baca. Terakhir kita sampai masalah keikhlasan. Al-muqri wal-qari. Ada bagi orang yang mengajarkan Al-Quran dan juga bagi orang-orang yang belajar Al-Quran, itu dibutuhkan keikhlasan. Ikhlas bagi gurunya, demikian pula ikhlas bagi santri-santrinya. Kita telah baca aqwalus salaf, ucapan-ucapan salafun shalih terkait masalah ikhlas. Baik. Sekarang kita masuk di fasal yang baru di halaman 52. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, faslun fil i'rad an a'radid dunya. Fasal tentang berpaling dari tujuan-tujuan duniawi tatkala belajar Al-Qur'an, tatkala mengajarkan Al-Quran. Nah, setelah disebutkan dalam pasal yang sebelumnya tentang keikhlasan, termasuk ikhlas itu adalah tidak meniatkan dengan perkara-perkara dunia. Tatkala kita belajar Al-Quran, tatkala kita mengajarkan Al-Quran. Qala rahimahullah, wa yambagi alla yaksida bihi tawassulan ila aradi min aradi dunya. Maka sepatutnya alla yaksida, untuk tidak menujukan, memaksudkan bihi dengannya, ya, tatkala mempelajari Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, tawassulan untuk mencapai ila aradi min aradi dunia, kepada tujuan dari tujuan-tujuan dunia, min malin, dari harta. Tatkala seorang menghafalkan Al-Quran bukan dengan tujuan nanti akan mendapatkan harta. Tatkala seorang pelajari Al-Quran bukan dengan tujuan nanti akan mendapatkan harta. Tatkala seorang mengajarkan Al-Quran demikian pula. Bukan perkara-perkara dunia yang dia inginkan. Auriya satin, atau mendapatkan jabatan. Au wajahatin, atau kedudukan. Ini niatan-niatan duniawi. Mempelajari Al-Quran ingin mendapatkan jabatan tertentu. Mempelajari Al-Quran ingin mendapatkan kedudukan tertentu di dunia. Awir irtifain ala akrami, atau ingin unggul di antara teman-temannya. Dia belajar Al-Quran ingin unggul, mengalahkan teman-temannya. Aw sana'in indan nas, atau termasuk min a'radi dunia itu menginginkan sana, pujian manusia. Ingin dipuji sebagai qari, sebagai orang yang mahir membaca Al-Quran. pengen dipuji sebagai hafid, penghafal Al-Quran. Au sarfi wujuhin nas ilaih, atau memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, pengen mencari perhatian biar dihormati, biar dihargai. Au nahwi dzalika, atau yang semisal itu. Nah, ini tujuan-tujuan duniawi yang sepantasnya orang-orang pelajari Al-Quran tidak meniatkan dengannya, tidak meniatkan belajar Al-Qurannya untuk mendapatkan harta, tidak meniatkan mempelajari Al-Quran untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan tertentu, tidak meniatkan tatkala mempelajari Al-Quran agar unggul di antara teman-temannya, agar mendapatkan pujian masyarakat, atau yang semisalnya. Qala wa la yasinul muqri'u iqra'ahu, dan tidaklah al-muqri itu guru yang menerima setoran Al-Qur'an. Al-muqri, orang-orang yang membacakan Al-Qur'an kepadanya. La yasinu, yakni tidak mengotori. Iqra'ahu, tidak mengotori tatkala orang-orang itu membacakan bacaannya kepadanya, tidak mengotori niatnya. Fi rifkin yakhsulahu min ba'di man yaqra'u alaihi, bitam'in, untuk mengharapkan. Fi rifkin, rasa kasihan. Yaksulahu, yang akan dia dapatkan. Mim ba'di, dari sebagian man yaqra'u alaihi, orang-orang membacakan Quran kepadanya. Jadi para guru Quran ini tidak mengharap, jangan mengotori niatnya dengan harapan agar santri-santrinya itu kemudian memberikan belas kasih kepadanya. Memberikan belas kasih kepadanya. Sawa'un kana arifku malan, sama saja apakah bentuk belas kasihnya itu berupa harta, mengharapkan orang yang belajar padanya ngasih uang kepadanya, au khidmatan, atau pertolongan, khidmat, segala apa yang dia butuhkan ada yang kemudian menolongnya, membantunya. Bukan harta yang dia dapatkan, tapi santri-santrinya atau orang-orang belajar padanya itu berkhidmat, membantu kehidupan dia, menolong dia. Nah, jangan kotori niatan tatkala menjadi pengajar Al-Quran dengan kotoran-kotoran niat duniawi yang semisal ini, ingin mendapatkan imbalan harta dari santrinya, ingin mendapatkan imbalan khidmat dari santrinya. Wa in qalla, meskipun minim, meskipun sedikit, jangan dikotori. Niatkan semuanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam pasal yang sebelumnya, fi ikhlasil muqri' wal qari', keikhlasan guru Al-Quran dan juga orang-orang belajar Al-Quran betul-betul hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. dengan mengotori niatan-niatan itu untuk mendapatkan imbalan dari santrinya berupa harta atau juga khidmat. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Untuk mengikhlaskan niat itu berat dan susah. Godaan-godaan untuk itu senantiasa ada. Apalagi pas waktu-waktu susah perekonomian. Mungkin bisa jadi di awal-awal dahulu ikhlas, tidak mengharapkan apapun. Karena adanya kesusahan, kesulitan, dia pun kemudian mengharapkan terkotori taib dengan perkara-perkara dunia. 6. Qala walau kana ala suratil hadiyah, meskipun pula dengan bentuk hadiah. Jangan mengharapkan dari orang yang dia ajari hartanya, khidmatnya, atau berupa hadiah. Allati laula qira'atu alaihi, yang mana seandainya bukan karena dia itu ngajari dia, lama ahdaha ilaih. Karena seandainya bukan karena orang itu belajar sama dia, ini saya dia tidak akan ngasih hadiah. Semata-mata fulan ini ngasih hadiah karena dia belajar pada gurunya, sehingga gurunya kasih hadiah. Baik, ini pembahasannya rinci, ya. Ada perincian. Tatkala seorang itu yang memang sudah biasa ngasih hadiah kepada fulan, semenjak belum belajar kepada dia itu biasa ngasih hadiah, dan sekarang dia belajar kepada dia dan ngasih hadiah, itu dibedakan. Karena memang dari dulu sudah biasa ngasih hadiah, sekarang ngasih hadiah gak ada hubungannya karena dia guruku. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Jadi jangan kemudian terkotori niatan-niatan pengajar Al-Quran dengan masalah-masalah dunia. Nah, ikhlaskan semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharapkan imbalan harta dari santrinya. Jangan mengharapkan imbalan khidmat dari santrinya. Jangan mengharapkan imbalan hadiah dari santrinya. Nah. Baik. Qala rahimahullah. Qala Allah Ta'ala, wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat As-Syura, wa man kana yuridu harsa dunya, dan barang siapa ia mengharapkan pahala di dunia dari amalan-amalan itu, dia mengharapkan hanya dunia, nu'tihi minha, kata Allah, kami akan kasih dia. Tatkala dia beramal tapi harapannya untuk mendapatkan dunia, kata Allah, kita kasih apa yang dia inginkan dari dunia. Tetapi wa ma la fil akhirati min nasib, tapi nanti di akhir dia tidak punya bagian. Ya. Sudah diberikan di dunia, apa yang dia harapkan? Dia beramal di ajri dunia, kata Allah, kita kasih, nu'tihi minha, kita kasih, ya. Tapi di akhir tidak dapat. Ya. Wa qala ta'ala, yang kedua ini dalam surat Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajilata ajalna lau fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, yang segera, yakni di dunia ini mendapatkan balasannya dari perkara-perkara dunia, ajalna lau fiha, kami segerakan untuknya di dunia ini. Ma nasya'u, apa-apa yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi orang-orang yang kami menginginkan. Ya. Tapi nanti fil akhirah bagian dia adalah neraka. Ya. Karena amalan dia di dunia menginginkan dunia. Baik. Itu dalil minal Quran yang beliau bawakan rahimahullah. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu, mimma yubtagha bi wajhullahi ta'ala, dari apa-apa yang semestinya ilmu itu dipelajari hanya dengan mengharap wajah Allah. La yata'allamu illa liyusibbi aradun minad dunya, dia tidak mempelajarinya kecuali hanya ingin mendapatkan bagian dari dunia. Dia mempelajari sebuah ilmu yang dia menginginkan adalah perkara dunia. Ini sudah kita singgung dalam wasoh ya kemarin. Dicontohkan mereka-mereka yang belajar dengan niatan mendapatkan ijazah. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Orang-orang yang mempelajari ilmu yang semestinya ilmu itu dipelajari hanya dengan mengharapkan wajah Allah, ternyata dia pelajari ilmu itu dengan tujuan mendapatkan dunia, dia tidak akan mendapatkan baunya sorga yaumal qiyamah. Tidak mendapatkan baunya apalagi surganya. Nah, sehingga betul-betul jauh dari surga. Ya. Tidak bisa ngelihat penduduk surga karena baunya tidak bisa dia cium. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Wa mislu ahadith kathirah. Baik. Hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ini ancaman bagi orang-orang yang mempelajari ilmu agama, masuk dalam mempelajari Al-Quran dengan tujuan dunia. Dengan tujuan dunia. Ancamannya tidak akan mendapatkan baunya surga. Berarti tidak akan mendapatkan surga. Nah, terus kemana kalau enggak di surga? Tempat akhir an-nar wal jannah. Kalau enggak di neraka, ya di surga. Kalau seorang itu baunya aja enggak tercium surga itu, berarti dia berada di tempat yang lainnya. Salah niatan. Salah niatan. Meniatkan dunia dalam hal mempelajari ilmu agama. Nah. Wa an Anas wa Hudzaifah wa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum. Dari tiga sahabat. Anas bin Malik, Hudzaifah bin al-Yaman, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha. Barang siapa yang pelajari ilmu dengan tujuan liyumariya, untuk mendebat dengan ilmu yang dia pelajari sufaha, orang-orang jahil, mendebat orang-orang bodoh, Ya, kenapa yang didebat orang-orang bodoh? Ya biar menangan, ya, karena dia punya ilmu, biar nampak keunggulan dia. Ayukathiru bihil ulama, dalam lafaz liujariya bil ulama, berdebat dengan para ulama untuk menampakkan ilmunya, ya, untuk menampakkan ilmunya agar orang-orang mengarahkan pandangan kepadanya, agar orang-orang tahu fulan itu masya Allah ilmunya tinggi. Aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau malingkan dengan ilmu itu wajah-wajah manusia kepadanya, menjadi pusat perhatian, terkenal karena keilmuannya. Tujuannya memang itu. Tujuannya memang itu, bukan orang-orang yang memang ikhlas kemudian dia dikenal oleh kaum muslimin, ini berbeda. Kata beliau, fal yatabawwa maqadahu minan nar, hendaknya disiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Lagi-lagi salah niat. Meniatkan dalam urusan mempelajari ilmu agama li ajli dunia, dengan tujuan dunia. Rawahu Tirmidzi min riwayat Ka'ab bin Malik wa qala adkhalahu Allahu nara, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, para qariul Quran ini termasuk tiga orang yang pertama yang dimasukkan dalam neraka sebagai bahan-bahan neraka. Orang-orang yang membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran, liukol innahu qari, agar terkenal sebagai jago dalam membaca. Tiga orang yang pertama kali itu dalam neraka itu semuanya meniatkan dengan niatan dunia. Abu Hurairah tatkala menyampaikan hadis itu, beliau pingsan beberapa kali, tidak kuat untuk menyampaikan hadis itu. Ternyata orang-orang yang masuk neraka pertama itu orang-orang yang terkait dengan agama, orang-orang yang mati di medan perang, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, semua terkait dengan itu. Tapi tujuannya dunia. Orang-orang terkenal sebagai orang yang dermawan, salah niat, diniatkan untuk dunia, itu pertama kali yang dimasukkan ke dalam neraka. Ikhwan fillah azani wa azakumullah, bagi orang-orang yang selamat mempelajari Al-Quran, selamat dengan keikhlasan, luar biasa balasannya. Tapi sebaliknya, tatkala keliru menempatkan niat, juga luar biasa adabnya. Adkhalahullahu nar, di sini disebutkan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Naam. Khan bidina azani wa azakumullah. Baik. Hadisnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, faslun fi mahdhurati niyati ta'lim. Fasal tentang mahdhurat, perkara-perkara yang harus kita waspada niatan ta'lim. Jadi beliau di sini menyebutkan tentang sebagai guru dan juga sebagai santri. Qala wal yahdhar maka waspada. Kulal hadar, dengan segala kewaspadaan, hati-hati, ekstra hati-hati. Min qasdihi, dari niatannya, at-takthira bikasratil mustagilina alaih wal muhtalifina ilaih, orang-orang yang tujuannya untuk memperbanyak orang-orang yang belajar kepadanya. Al-muhtalifin ilaih, orang-orang datang kepadanya untuk belajar. Nah, ini peringatan bagi para guru. Hati-hati. Jangan niatannya itu untuk memperbanyak orang yang belajar kepadanya. Bangga jika madu'unya luar biasa banyaknya. Waliyahdar, dan hati-hatilah, waspadalah. Min karahiyati qiraati ashabih ala ghairihi, waspadalah dari ketidaksenengan santri-santrinya itu belajar kepada guru yang lainnya selain dia. Mimman yuntafa'u bih, dari orang-orang yang bisa diambil faedahnya. Tidak senang kalau ada santrinya itu berguru ke orang lain, ke guru yang lainnya. Kita tidak bicara masalah Ahlussunnah dengan Al-Bid'ah ya. Jelas, kalau santrinya belajar ke gurunya yang dia belajar itu Al-Bid'ah, ya jelas harus tidak senang. Ini terkait sama-sama Ahlussunnah. Tidak senang kalau santrinya itu kemudian belajar ke ustadz yang lainnya. Harus sama, harus semuanya di sini. Enggak boleh belajar yang ke ustadz yang lainnya. Seakan-akan ustadz yang lainnya itu saingannya. Bukan dianggap teman seperjuangan untuk berdakwah. Jika ada pengajar baru, dianggap saingan. Dianggap nantinya akan mengurangi jumlah santrinya, akan mengurangi mad'unya. Bisa-bisa santri saya berkurang ini karena belajar kepada Ustaz Bulan misalnya. Baliah dan awas, hati-hati ya. Ketidaksenangan jika ada santrinya belajar ke guru yang lainnya. Wahadihi musibatun, ini sebuah musibah. Yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin, yang menimpa sebagian para pengajar yang jahil. Gak mau disaingi. Jika ada pengajar-pengajar yang baru, bahkan mungkin keilmuannya yang lebih tinggi yang datang baru itu sangat-sangat tidak senang. Bahkan mungkin dia provokasi, dia fitnah agar orang-orang tidak belajar kepadanya. Awas, hati-hati. Wahiyya dilalatun, atau wahiyya dilalatun itu dalnya di fathah dan di kasrah. Berarti boleh dibaca dua-duanya. Dilalah atau dalalah. Wahiyya dilalatun bayinatun, itu sebagai bukti yang sangat jelas. Min sahibiha ala su'i niyatih, menunjukkan betul-betul orang itu jelek niatannya. Guru yang gak senang kalau ada santrinya belajar ke guru lain itu betul-betul guru yang jelek niatannya. Wa fasadi tawiyatih, tawiyah itu apa-apa yang disembunyikan dalam hatinya, rusaknya. Itu guru-guru yang jelek niatannya, bukan niatan untuk ikhlas, untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang niatannya ikhlas dalam menyiarkan agama ini, dalam mengajarkan ilmunya, jika ada guru-guru baru yang datang, dia senang. Bisa bareng-bareng ta'awun al-birri wa taqwa, lebih banyak orang-orang yang bisa mengambil manfaat darinya. Tapi ini tidak, merasa ini saingannya. Berarti niatannya keliru, niatannya dunia. Baik. Balia hujjatun qati'atun. Bahkan dia itu sebagai hujjah yang mematikan ala adami iradati bita'li wajah Allah Ta'ala al-Karim. Hujjah yang qat'i, hujjah yang pasti, dia itu tidak ada keinginan dalam mengajarnya itu untuk menghadap, untuk mengharapkan wajah Allah Ta'ala al-Karim. Kalau enggak senang ada santri yang belajar ke ustaz lain, berarti dia itu tidak ikhlas dalam ngajarnya. Fa innahu law arada Allah Ta'ala bita'limi. Sesungguhnya seandainya dia itu mengharapkan wajah Allah dalam mengajarnya, lama kariha dzalika, niscaya dia akan tidak marah ya. Tatkala ada santrinya belajar ke guru yang lainnya. Naam. Bal qala nafsih, bahkan dia menyatakan kepada dirinya, ana aradtu tha'a bi ta'limih. Aku menginginkan ketaatan dengan taklimnya bulan ini kepadaku. Tujuannya biar dia menjadi taat. Waqad hasalat, dan sudah berhasil santrinya ini menjadi orang yang taat. Wa huwa qasada bi qira'atihi ala ghairihi ziyadati ilmin, dan dia santrinya itu meniatkan dengan membaca Al-Qur'an kepada guru yang lainnya ziyadati ilmin, untuk mendapatkan tambahan ilmu. Mungkin ustaz yang ini ada tambahan ilmu yang belum didapatkan di ustaz yang ini. Fala atabu alaihi, maka tidak dicela atasnya. Bagus itu, senang. Oh, belajar ke Ustaz Fulan, melanjutkan. Setelah selesai di sini melanjutkan ke Ustaz Fulan, senang. Bukan kemudian bertambah kebenciannya. Nah, min ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Apalagi kemudian kalau ustaznya itu memberikan arahan wasiat, nanti kalau selesai di sini melanjutkan ke Ustaz Fulan, misalnya menunjukkan mana yang mau dituju. Nah, ini lebih bagus lagi mendapatkan arahan. Jadi mestinya demikian. Jadi seorang santri itu berkonsultasi kepada gurunya kira-kira melanjutkan kemana. Jadi untuk baik mempelajari dari kelanjutan apa yang telah dia dapatkan. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Qala wa qad rawayna fi musnadil imam al-mujma ala hifdhihi wa imamatih. Dan sungguh kami telah meriwayatkan di dalam musnad imam yang sepakat atas hafalannya dan keimamannya, Abi Muhammad Ad-Darimi rahimahullahu taala, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, ya hamalatul ilmi, wahai para pembawa ilmu, i'malu bihi, amalkanlah dengannya, amalkanlah ilmu yang telah kalian bawa. Fa innama al-alimu man 'amila bima 'alima, karena yang namanya alim itu adalah man 'amila, orang yang mengamalkan bima 'alima, dengan apa-apa yang telah dia ketahui, itulah alim. Selama dia tidak mengamalkan ilmu yang telah dia miliki, maka dia tidak disebut alim. Wa wafaqa ilmahu amaluhu, dan keilmuannya itu cocok dengan amalannya, itu alim. Amalannya cocok dengan ilmunya. Wa sayakunu aqwamun, nanti akan ada kaum-kaum yahmiluna al-ilma, yang mereka membawa ilmu, mereka menguasai ilmu. La yujawizu taraqiyahum, tapi ilmunya tidak melewati taraqi. Taraqi itu tulang antara, ini disebutkan di situ di foto nomor 2. Jam'u nasfu, tarfu, tarku. Wa ya al'admu, dia adalah tulang. Alladzi baina syukrotin nakhr, antara lubangnya nakhr. Nakhr ini lubang, cekungan ini ya. Ini nakhr, makanya kalau onta itu bukan disembelih. Onta itu nakhr, itu ditusuk lubang ininya. Cara menyembelih onta ini tidak sama dengan menyembelih sapi atau kambing. Ini nakhr. Wal atik, atik itu pundak. Berarti antara ini dengan pundaknya. Inilah taraqi. Ilmunya tidak sampai melewati itu. Berarti tidak memahami ilmunya. Nah, baik, nanti ada suatu kaum yang dia membawa ilmu tapi tidak sampai melewati taraqinya. Yukhalifu amaluhum ilmahum. Amalan mereka itu menyelisih ilmu mereka, tidak cocok antara ilmu dengan amalannya. Watu khalifu sarirotahum ala niyatuhum, dan sarirah, sar itu yang samar, itu menyelisih ala niyah yang terang-terangan, tidak sama antara yang batin dengan yang zahir. Yang dalam hatinya dengan yang ditampakkan tidak sama. Ya jalisuna khilaqan, mereka duduk membuat halaqah. Yubahi ba'dhum ba'dhan, membanggakan sebagian mereka dari yang lainnya. Membanggakan ilmunya, padahal ilmunya tidak cocok dengan amalannya. Batinnya tidak cocok dengan zahirnya. Hatta innar rajula, sampai ada seorang layak babu ala jalisih, yang marah kepada teman duduknya. An yajlisa ila ghairihi, tatkala teman duduknya itu atau santrinya itu belajar ke orang lain. Wa yada'u, dan meninggalkan dia. Ulaika la tas'adu a'malu fi majalisihim tilka ilallah. Mereka itu amalan-amalan mereka tidak akan naik di majelis-majelis mereka kepada Allah Ta'ala. Amalan mereka enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Baik, ini ucapan Ali bin Abi Thalib. Baik. Terakhir, beliau membawakan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Waqad shahha 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala annahu qala: Wadittu, aku menginginkan, anna hadzal al-khalqa, bahwasanya makhluk iman ini, seluruh umat manusia ini, ta'allamu hadzal ilma, mempelajari ilmu ini. Aku berharap, aku senang kalau semua orang itu mempelajari ilmu ini, yakni ilmahu wa kutubahu, ilmunya Imam Syafi'i dan kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Aku pengen umat manusia itu mempelajari kitabku, mengetahui apa yang aku ngerti. Ala alla yunsaba ilayya harfun minhu, dalam keadaan tidak dinisbahkan ilmu itu ilayya, kepadaku satu huruf pun. Beliau ingin umat manusia ngerti apa yang beliau tahu, apa yang beliau tulis. Beliau ingin umat manusia membacanya, tapi dalam keadaan mereka tidak menisbahkan ilmu itu kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak ingin dikenal beliau. Ini kitabnya beliau, ini ilmunya beliau, tapi orang-orang tidak tahu ternyata ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kemudian kalau niatannya demikian, berarti tidak ada niatan dunia di situ. Tidak ingin dikenal, apalagi mendapatkan harta. Nah, ini ikhwan fiddin azni wa a'azakumullah. Baik. Nah, nasihat bagi para mudarris, para pengajar, para asatidzah dan yang lainnya, nah, hati-hati dengan niatan-niatan duniawi yang kemudian tidak senang jika ada santrinya belajar ke ustaz yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Idza kabbarul imam lirruku, jika imam bertakbir untuk ruku. Wal insan lam yukmil Fatihah. Tapi ada makmumnya yang belum sempurna, belum selesai bacaan Al-Fatihahnya. Makmum sudah ruku. Hal yukammiluha, apakah makmum itu tetap menyelesaikan Al-Fatihahnya? Walau ada dzalika la adami mutaba'ati rukuk, meskipun itu mengakibatkan dia tidak mengikuti rukuknya imam karena terlambat ikut rukuknya imam kalau dia menyelesaikan Al-Fatihahnya. Kata beliau rahimahullah, idza kana al-imam qad ulima annahu la yatma'innu fi salatih, jika imam itu sudah terkenal, sudah diketahui dia tidak tumakninah dalam sholatnya. Tumakninah itu berarti tidak membaca zikir-zikir yang wajib dalam setiap rukunnya, tidak bisa menyelesaikan. Wala yakumu maqaman yatamakkanu fil ma'mum min itmamil Fatihah, dan tidak memberikan kesempatan makmum untuk menyelesaikan Al-Fatihah, untuk bisa membaca Al-Fatihah di belakangnya. Fal wajib alla tusalli ma'ahu aslan, maka yang wajib kamu tidak boleh sholat sama sekali dengan imam itu. Jika memang kamu tahu imam ini tidak tumakninah sama sekali sholatnya, wajib tidak boleh sholat dengannya. Lianna hadza la lianna dalatul salatu ma'ah, karena tidak boleh salat bersamanya. Liannaka baina amrain, karena kamu di antara dua perkara kalau salat di belakang orang itu. Imma antatabi'ahu, yang pertama kamu mengikuti imam itu, maknanya kalau imam itu rukuk kamu belum selesai Al-Fatihah kamu ikut rukuk, ya. Watatruku rukna, berarti kamu meninggalkan rukun. Ya, ini membaca surat Al-Fatihah. Ya. Wa imma antaf ala rukna, atau yang kedua kamu jalankan rukun, kamu sempurnakan baca Al-Fatihah. Watafutaka al-mutaba'ah, kamu kehilangan mutaba'atul imam, mengikuti imam. Ya, karena imamnya rukuk, kamu masih berdiri. Nah, ini dua perkara yang kamu akan dapati. Wa an walida nuhadziru haula ila imma, oleh karena itu kami mengingatkan kepada para imam mimisli hadzal amr, seperti masalah ini. Wa qad dzakar ulama rahimahumullah, dan para ulama rahimahumullah telah menyebutkan anna yahrum alal imam, haram bagi imam ayusri asuratan, yang terlampau cepat. Karena al-makmum fi'lul ma yajibu, yang menghalangi makmum menjalankan apa yang wajib bagi makmum. Terlampau cepat sholatnya, enggak tumaknina, ini haram. Wa tumaknina wajibah, tumaknina itu wajib. Ha'ula ila immah la yasifu ayyakunu wa immatul muslimin, imam-imam yang model itu tidak sah menjadi imam-imamnya kaum muslimin, imam sholat muslimin. Wa yajibu azluhu manila imah, dan wajib untuk melengsarkannya dari imam, harus diganti. Idza kanu immatul muwaddafin, kalau memang mereka itu imam yang ditugasi pemerintah, ya, ditunjuk pemerintah, harus diganti. Wa yajibu al mas'ulin anil imah, dan wajib bagi orang yang bertanggung jawab masalah keimaman, menunjuk imam, ayatufu bil masajid, untuk keliling masjid-masjid. Wa min hududihi al hadil hal, dan yang Naam. Wa min hududi, dan yang semisalnya. Wa man wajaduhu ala hadhil hal, atau dan orang-orang yang dia dapati yang semisal ini. Walam yakum biwajibil imamah, yang tidak menjalankan kewajiban sebagai imam. Azahuhu anhu, harus diganti. Ini kewajiban pemerintah yang memasang para imam di masjid-masjid. Jika mendapatkan imam tidak tuma'inah, harus diganti. Li'anna hadhi adatun sayyatun, pari termasuk kebiasaan yang jelek. Fa'akul, maka aku katakan, idza kana min adati hadzal imam ayusi hadhi sur'ah, jika memang kebiasaan imam itu cepat seperti itu. Allati la yatamakan al-ma'mum ma'ahu fi qira'atil fatihah, yang makmum tidak mungkin untuk membaca al-fatihah. Fal wajib ala ahli masjid, maka wajib bagi jamaah masjid. Ayu talibu bi izalatih, untuk meminta diganti imamnya. Ya. Wa ib'adahu, dan dijauhkan. Wa man ulima mindu dhalika, wa man alima mindu dhalika, dan barang siapa yang tahu, ya ini imam cepat, fala yadkhul ma'hu aslan, maka jangan masuk menjadi makmumnya sama sekali. Yadhhab ila masjidin akhar, salatlah, pergilah ke masjid yang lainnya. Lakin qad yakunul insan ma yadri anil imam, tapi kadang ada orang yang tidak tahu tentang imam yang imami, mungkin enggak biasa salat di situ, ya. Fadakhala ma'ahu, kemudian dia masuk jadi makmum. Wa raka'a qabla an tatimma, dan ternyata imamnya ruku. Ini mulai dari, ini enggak masbuk ya, ceritanya enggak masbuk. Imamnya ruku sebelum dia selesai Al-Fatihah. Fanaqul, kata sesayyid rahimahullah, atimil fatihah, teruskan baca Al-Fatihah, ya. Sempurnakan baca Al-Fatihah. Summa tabi'u fir ruku, setelah sempurna baru ikuti ruku imam, ya. Jadi sempurnakan Al-Fatihahnya, kemudian ikuti imam ruku setelah selesai bacaan Al-Fatihahnya. Wa idza ra'aita annahu sayabqa hakadha, kalau kamu lihat imannya memang terus demikian, kamu enggak bisa mengikuti, enggak bisa tumanina, fa farikhu, maka berpisahlah darinya, walau fi asna'is shalah, meskipun di tengah-tengah salat, ya. Niatkan enggak ngikuti imam, ya, jangan dibatalkan salatnya. Niat mufaraqah, niat salat sendiri. Jadi kamu sendirian ruku sujud sampai selesai. Nah, enggak ngikuti imam. Berniat untuk mufaraqah dari imam meskipun di asna'is shalah, di tengah-tengah salat. Ya. Baik, ini nasihat beliau rahimahullah bagi orang-orang yang terlanjur masuk di jamaah ternyata imamnya tidak tuma'ninah. Naam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.